kau kotori, jangan kau nodai, jangan kau kotori, jangan kau nodai dengan perbuatan amoral dan asusila. Hindarkanlah kecurangan dan semua bentuk kebohongan. Hindarkanlah kecurangan dan semua bentuk kebohongan. Bila kau ingin tentram damai tanpa bayang-bayang, bila kau ingin tentram damai tanpa bayang-bayang, cukupkanlah rizkimu, jangan ikuti hawa nafsu. Itulah resep hidup tentram yang diajarkan agama. Itulah resep hidup tentram yang diajarkan agama. Ingatlah, ingat, cari selamat di dunia dan akhirat. Itulah resep hidup tentram yang diajarkan agama. Itulah resep hidup tentram yang diajarkan agama. Ingatlah, ingat, cari selamat. Hidup tentram yang diajarkan. Sabar karena iman. manusia. Bila diri taat dan patuh pada ayah serta ibunda, putra-putrimu akan patuh melebihi patuhmu pada orang tuamu. Putra-putrimu pasti menyayangi dirimu sebagai balasan waktu kecilmu. Wahai putra putri tersayang, taat dan patuhlah pada orang tua agar kelak anak-anakmu patuh pula. Jangan nakal serta menyanjung

dan tiada berarti.